Setiap orang tua kan berkeinginan dan bercita-cita anaknya lebih hebat daripada orang tuanya, betul? Rata-rata lek ngomongi ngono, kowe kudu pinter ya le, bapak ki wis bodho, ngoten Pak nggih? Nggih, wong pancen bapake bodho tenan. Maling itu enggak ada yang punya cita-cita anaknya jadi maling. Mulai ngudang anake sok dadi bupati ya nak ya, sok dadi bupati ngono. Padahal maling bapake. Yo guyu to malinge. Lah ini kadang-kadang ibu-ibu itu suka salah. Bu. Kepingin anak apik tapi salah settingan. Cara komputer nu salah instalane. Wonten mboten sing gadah anak remaja. Krungu azan subuh digugah ya melek tapi ngalih nggon. Wonten mboten? Nangkae bocah ngelumpukno kono kae. Kuwi kan salah settingan itu, Bu. Bu. Tak elekke ya nyapa bocah wis remaja nek krungu azan subuh digugah melek kok ora salat subuh kok ngalih nggon. Niku salah jenengan piyambak. Kula emutke. Dulu putra panjenengan nalika sik bayi isuk saderenge azan subuh kepireng swara tarhim saking masjid. Ya mesti masuk tarhim kok ke kuburan. Kek banter suarane. Assalatu wassalamu alaik. Ya imamal mujahidin. Aja dirasani suarane enak banget aja ngono. Suarane tepak serak, nek wayahe fresh, wayahe kondisine prima ya lewat. Terus anake sampean sing tesih bayi kepireng niku langsung melek biar gek tangane ketawe-ketawe sikile kerencal-kerencal sampe ngene. Ba ba ba ba ba ba. Ma ma ma ma ma ma. Coba ngomong persis mau. Iki dikaei contoh malah wong dipersis-persiske. Lah saiki pertanyaan kula, mbok jarke melek ben kulino melek subuh tekan esuk apa mbok turokke melih mbok keloni meneh? Dikeloni meneh to? Malah mulane saiki gerang-gerang dadine yang ngono kae. Wong sapek-apek melek kok. Ya mene kok melek sayang, sik subuh ya nak bubuk maneh iku dadi karakter saiki. Anakmu sampe gerang dadine yang ngono kuwi. Ana azan subuh ya melek, tapi sik kroso sampean. Bener e, Bu. Begitu anak melek iku dilatih. Paringi dolenan apa ada kata-kata kan lirik-lirik melek apa di gudang sing apik tak kintung kintang kintung tak kintung kintang kintung ngono anak ibu pinter besok dadi gubernur ya nak ya berbupati masa kok bupati terus anak ibu pinter ya nak ya ngono wis dadi donga kok ngono. Sok paling gak ya pangkatmu kudu irjen apa kok AKBP ya apa udang sing apik ngono anak soleh anak ibu besok ganteni Anwar Zahid ya nak ya kae penak kae ngomong sak jam hasilnya wis ketok kae anak ibu anak ibu aja kaya bocah-bocah sing ndongsong ngisore wit kae kae bocah ora jelas kae. Lah ibu mboten kok anak wis apik-apik melek malah diremremke, kadang dilotek-lotek pentil. Bayine wis gobe-gobe kemai disesel-seselke. Pentilmu wehke bapake wae. Sopo ngomong ora doyan mau? Lah ini Bu, mohon maaf. Cawangane sepele tapi ngapunten, ibu jenengan misalnya nembe umbah-umbah. Ngelumbruk pakaian kotor terus duwe anak cilik melu untuk nyedek ngono ku mbok jarke apa mbok kon ngalih ya ngalih ngrepoti wonge kono ndelok TV kono lho ndelok TV padahal anakmu asline pengen belajar teko ibune piye to teorine umbah-umbah kok malah mbok kon ngalih kon ndelok TV mulane saiki dadine ya seneng mentelengi padahal anakmu pengen belajar triknya umbah-umbah. Oh ibu ini umbah-umbah ini lek ibu cerdas nyoh le bak dewe gombal isini banyu nang kecek engko ibu ucek-ucek anake lah melok cek-cek-cek-cek-cek ibu opiok-opiok anake yo melok iki ibu cerdas bapak nggih ngoten jenengan misalnya nembe dandani sepeda motor terus duwe anak lanang ini gede-gede moro mbok jarke apa mbok nyingkre